Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini insyaallah. Masih dalam pembahasan hukum terkait al-haid, terkait permasalahan al-haid. Berkata muallif Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, Ar-Rabi', permasalahan yang keempat. قال ما يلزم الحائض عند نهاية حيضها. ما يلزم الحائض عند نهاية حيضها. Apa-apa yang diwajibkan, perkara yang diwajibkan bagi wanita yang telah suci dari haid. Ma yalzamu, perkara-perkara yang diwajibkan bagi wanita yang haid, al-haidu, inda nihayati haidiha, ketika telah selesai dari haidnya. Inilah permasalahan yang akan diterangkan oleh beliau pada permasalahan yang keempat ini. Qala yalzamul haidu inda nihayati haidiha an taghtasila. Diharuskan, yalzamul haidu, diharuskan atau diwajibkan bagi wanita yang haid, inda nihayati haidiha, ketika telah selesai dari masa haidnya, an taghtasila, untuk mandi, untuk mandi. Maka wanita yang telah suci, telah selesai dari haid, wajib bagi dia untuk mandi. Wadhalika bi an tasta'mila al-ma'a bi niyyati at-taharah. Wadhalika, yaitu dengan cara bi an tasta'mila al-ma'a, menggunakan air, bi niyyati at-taharah, dengan meniatkan bersuci, fi jami'i badaniha, air tersebut digunakan fi jami'i badaniha, pada seluruh badannya, yakni mandi dengan menggunakan air disertai adanya niat untuk mengangkat al-hadas, mengangkat al-hadas, yakni al-haid, mandi besar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa idza aqbalat haidatuki fada'i as-salata, fada'i as-salata, wa idza adbarat faghtasili wa salli. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa idza aqbalat haidatuki, jika telah datang masa haidmu, fada'is shalah, maka tinggalkanlah salat, demikian pula puasa. Wa idza adbarat faghtasili wa shalli, tetapi jika telah selesai masa haidmu, maka mandilah dan salatlah. Maka di sini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mandi jika telah selesai dari masa haid, jika telah suci dari al-haid. Wajib bagi wanita yang telah suci dari haid untuk mandi. Qala wasifatuhu, adapun tata cara mandi haid adalah, qala an tanwiya raf'ul hadathi awit taharati lissalati wa nahwiha. An tanwiya raf'ul hadathi awit taharati lissolati wa nahwiha. Sifat mandinya adalah engkau meniatkan dengan mandimu tersebut raf'ul hadas, mengangkat hadas, atau meniatkan at-taharah, meniatkan untuk bersuci dari hadas, dalam rangka lissolati, dalam rangka untuk menegakkan solat yang telah diwajibkan kembali kepadamu jika telah suci. Lissolati wa nahwiha, dan yang semisalnya, dan ibadah-ibadah yang semisalnya dari solat yang dahulu dilarang untuk dikerjakan oleh wanita yang haid, tetapi jika telah selesai maka hal itu diwajibkan kembali dan harus bagi dia untuk mengerjakannya jika telah suci dari haidnya. Maka yang pertama tata cara mandi haid yaitu berniat untuk mengangkat hadas atau berniat untuk suci, adanya niat, bukan sekedar mandi saja tanpa ada niat, tanpa ada tujuan. Niat itu adalah tujuan, maksud dari mandi dia tersebut. Apa maksud dia mandi? Kenapa dia mandi ini? Adalah niat. Maka jika ada wanita yang suci dari haid tetapi dia tidak meniatkan mandi untuk mengangkat hadas haid tersebut, untuk bersuci dari haid, maka tidak sah mandi dia. Dia seperti tidak teranggap mandinya. Dia harus mandi kembali dikarenakan dia tidak ada niat untuk mengangkat hadas. Tsumma taqulu bismillah. Kemudian setelah itu mengucapkan bismillah. Ini menurut pendapat sebagian ahlul ilm bahwa dalam mandi juga disyariatkan adanya baca bismillah. Tetapi pendapat yang sahih bahwa ketika mandi tidak ada dalil yang menunjukkan membaca bismillah sebelum mandi. Hanya saja terdapat beberapa riwayat yang mensyariatkan bismillah itu untuk dibaca sebelum wudu, bukan sebelum mandi. Adapun dalil yang menunjukkan basmalah dibaca sebelum mandi maka tidak ada. Hanyalah kias mengkiaskan antara wudu dengan mandi. Maka pendapat yang sahih adalah bahwa basmalah ini tidak disunnahkan sebelum mandi. Qala thumma tafidhul ma'a ala jami'i jismiha. Thumma tafidhul ma'a ala jami'i jismiha. Kemudian setelah itu tafidhul ma'a, menuangkan air ala jami'i jismiha, kepada seluruh badannya, menyiramkan air ke seluruh badan dia. Wa tarwi usula sya'ri ra'siha. Wa tarwi usula sya'ri ra'siha. Dan menyampaikan air itu kepada pangkal rambut kepalanya. Jadi pangkal rambut itu harus terkenai air. Wanita yang mandi dari haid tidak hanya cukup bagi dia mengguyurkan badannya dengan air saja, tapi dia harus kepalanya juga harus dikenakan air. Pangkal-pangkal kepala harus terkenai air. Wala yalzamuha naqduhu in kana madhfuran. Tetapi tidak mesti, tidak wajib bagi dia, wala yalzamuha, tidak wajib baginya naqduhu, untuk melepas ikatan atau kucir yang ada di rambutnya. Tidak harus dia melepas ikatan rambutnya jika rambut tersebut diikat atau dikucir. Wa innama tarwihi bilma, hanya saja dia mengguyurnya atau menuangkan air itu di atas rambutnya agar air itu masuk ke pangkal-pangkal rambut. Adapun rambut tidak mesti harus dicuci seluruhnya. Rambut tidak wajib untuk dicuci. Hanya saja yang wajib untuk dicuci adalah pangkal rambut. Maka jika sudah mencukupi tanpa harus melepas ikatan rambut, air itu sudah bisa sampai ke pangkal rambut, maka tidak perlu bagi dia untuk melepas, tidak perlu bagi dia untuk melepas ikatan rambutnya. Tetapi jika belum cukup, jika terkucir rambutnya atau terikat rambutnya, air itu tidak mungkin untuk masuk ke pangkal kepalanya, ke pangkal rambutnya. Air tidak bisa masuk ke pangkal rambutnya kecuali dengan melepas ikatan rambut tersebut. Maka di sini harus bagi dia untuk melepas ikatan rambutnya. Seperti misalnya rambutnya tebal atau rambutnya sangat lebat sehingga air susah masuk ke pangkal rambutnya, maka jika demikian harus dilepas ikatan tersebut agar memudahkan air masuk ke pangkal rambutnya. Qala wa in ista'malat as-sidr, wa in ista'malat as-sidru aw al-mawad al-munadhafah ma'al ma'i fa hasan aw al-mawad al-munadhifati aw al-mawad wa in ista'malat as-sidra aw al-mawad al-munadhafata al-munadhifata ma'al ma'i fa hasan. Dan jika dia menggunakan as-sidr, daun sidr dalam mandinya tersebut, atau menggunakan mawad al-munadzifah, pembersih yang lain, mawad, alat-alat atau bahan pembersih yang lainnya seperti sabun atau sampo, maka itu bagus. Fahasan, maka itu bagus. Inilah tata cara mandi haid atau selesai dari haid, yaitu berniat untuk mandi, kemudian mengguyurkan air ke seluruh badannya dan menyampaikan air tersebut ke pangkal rambut. Menyampaikan air tersebut ke pangkal rambutnya. Qala wa yustahabbu akhdhu qutnatin fiha miskun aw ghairihi min at-tibi. Dan disunnahkan akhdhu qutnah, disunnahkan bagi dia untuk mengambil kapas, fiha miskun, yang ada misiknya, ada minyak wangi misik, ada misiknya, kapas yang wangi, atau dikasih minyak wangi misik, au ghairihi, atau dikasih minyak wangi yang lainnya, minat tibi, taj'aluha fi farjiha, yang mana kapas itu dioleskan pada farjiha, di kemaluannya, ba'dal ightisal, setelah mandi, maka itu juga merupakan perkara yang sunnah. Maka ini juga merupakan perkara yang sunnah. Dan yang memberikan wangian di farjiha, pada farjnya, ini juga merupakan sunnah setelah mandi janabah, setelah mandi haid. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam Asma'a bidzalik. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau memerintahkan Asma untuk melakukan hal tersebut. Inilah cara mandi selesai dari haid, yaitu hendaknya dia mandi dan menyampaikan air tersebut ke seluruh anggota tubuh dia, dan juga sampai pangkal-pangkal rambutnya juga harus terkena air. Dan juga disunnahkan bagi dia untuk memberikan wangian di daerah kemaluannya setelah mandi. Ini merupakan perkara yang sunnah. Kemudian setelah itu muallif akan melanjutkan permasalahan yang berikutnya. Qala lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal 'asra min hadzal yawm. Lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal 'asra min hadzal yawm. Juga di antara perkara yang harus dikerjakan oleh wanita yang sudah suci dari haid adalah wajib bagi dia untuk mengerjakan salat zuhur dan asar pada hari ini. Maksudnya adalah jika seorang wanita suci dari haid sebelum tenggelamnya matahari, seorang wanita suci dari haidnya sebelum matahari tenggelam, sebelum masuknya waktu maghrib. Maka di sini kata para ulama, wajib bagi dia untuk mandi dan segera mengerjakan sholat zuhur dan asar. Sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu sebelum maghrib tersebut. وَمَنْ طَهُرَتْ مِنْهُمَا قَبْلَ طُلُعِ الْفَجْرِ. Dan barang siapa yang suci dari haid قَبْلَ طُلُعِ الْفَجْرِ, sebelum terbenamnya atau sebelum terbitnya fajar, sebelum masuk waktu subuh. Jika wanita yang haid suci dari haid, suci dari haidnya sebelum masuk waktu subuh, maka lazimaha, wajib bagi dia, antusalli al-maghriba wal-isya, wajib bagi dia untuk salat maghrib dan isya pada malam hari itu juga. Kenapa? Lianna waqtas salati tsaniyati waqtun lis salati al-ula fi halil udhri. Dikarenakan waktu salat yang kedua itu juga adalah waktu salat yang pertama pada kondisi udhur, pada keadaan adanya udhur di sana. Ini hukum yang penting untuk diketahui oleh seorang wanita. Jika dia selesai dari haid atau suci dari haidnya sebelum maghrib, maka di sini masih sisa waktu asar, masih sisa baginya waktu asar, maka dia wajib mengerjakan sholat asar juga sholat zuhur dikerjakan sebelum maghrib tersebut. Kenapa? Kalau bisa sholat zuhur juga dikerjakan pada waktu sebelum maghrib tadi, iya, dikarenakan waktu sholat yang pertama itu adalah waktu sholat yang kedua, bisa dilakukan di waktu sholat yang kedua jika ada uzur, jika ada uzur, dan uzurnya di sini adalah haid, uzurnya di sini adalah haid. Dia ketika waktu zuhur dia tidak boleh melakukan sholat dikarenakan dia ada uzur yaitu haid. Tetapi sudah masuk waktu asar dan belum habis waktu asar, kemudian dia suci dari haidnya, maka di sini dia harus mengerjakan sholat duhur tadi.